السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Para pendengar radio Islam Bondowoso dan juga pendengar radio Indah Siar dan seluruh kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rahmat daripada kalian dan pada seluruh kaum muslimin. Amin. Adapun pada malam hari ini insyaallah kita akan bahas tentang satu hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dalam Musadraknya nomor 7846 yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami', yaitu hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anhuma, beliau dan bapaknya sahabian. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa huwa ya'idhuhu, ketika beliau memberikan mau'idhah, nasihat kepadanya, igtanim khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghina'aka qabla faqrik, wa faraghaka qabla shughlik, wa hayataka qabla mautik. Beliau memberikan nasihat, wasiat kepada Ibn Abbas, moga Allah meridhai beliau dan bapaknya, igtanim khamsan qabla khamsin, ambillah kesempatan yang lima sebelum datang yang lima, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, dan masa kecukupanmu sebelum datang masa fakirmu, dan kesempatan ketika engkau memiliki waktu luang sebelum datang waktu sibukmu, dan waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Ikhwani fidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sangat jelas terlihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menasihatinya untuk jangan menyia-nyiakan kesempatan, untuk mengambil kesempatan emas sebelum hilang kesempatan tersebut. Kesempatan-kesempatan tersebut akan didapat ketika kita hidup, ketika kita sehat, ketika kita memiliki kecukupan, ketika kita memiliki waktu luang. Maka kesempatan itu kesempatan yang emas, kalau sampai kita lewatkan gak akan kembali lagi kepada kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentang hadis ini berkata Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah, yakni hadhil khams ayyamus syabab was-sihha wal-ghina wal-faragh wal-haya hiya ayyamul 'amal. Kata Hafidz Al-Hakami rahimahullah bahwa seorang yang memiliki lima perkara ini, dia masih muda, dia sehat, dia memiliki kecukupan, dia punya waktu luang, berarti itu adalah waktu dia beramal. Wattaahub walisti'dad, kesempatan dia untuk beramal, mempersiapkan persiapan-persiapan bekal menuju akhirat. Istikthar minazzad, memperbanyak bekal menuju akhirat. Faman fatahul amal fiha la yudrikhu indama ji'i abadiha. Masih kata beliau rahimahullah, kalau kesempatan itu lewat, hilang, maka tidak akan datang lagi kesempatan itu. Dan dia tidak akan bisa mendapatkannya kembali ketika sudah datang lawan-lawannya. Inda maji'i abdadiha. Lawan-lawannya adalah yang tadinya kamu muda, sehat walafiat, badan kuat, masya Allah, tiba-tiba datang waktu tua, renta, lemah, tidak mampu, telinga sudah mulai kurang mendengar, mata sudah mulai kurang awas memandang, badan sudah mulai rapuh, sudah berat. Artinya kesempatan tadi telah hilang. Demikian pula yang kedua, ketika engkau sehat, kalau sampai terlewat waktu tersebut, datang lawan-lawannya, yaitu rasa sakit, terbaring di rumah sakit, tidak mampu untuk berbuat, tidak mampu untuk bangkit, tidak mampu untuk, masya Allah, hilang kesempatan tersebut. Demikian pula ketika engkau dalam keadaan cukup, kalau tidak dimanfaatkan kecukupan itu untuk menambah amalan saleh, untuk beribadah kepada Allah, maka tiba-tiba datang masa fakirmu. Engkau tidak mampu lagi untuk membiayainya. Engkau tidak mampu lagi untuk mengeluarkan modalnya. Demikian pula nasallahu salam al-afiyah, kalau tiba-tiba datang kematian, sirna semuanya. Ketika datang kematian, tidak ada lagi kecuali penyesalan. Penyesalan yang tidak bermanfaat. Adapun di dunia, seorang yang menyesal, bermanfaat penyesalannya dan taubatnya, akan dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Dan kemudian bisa memperbaiki amalannya. Tetapi penyesalan setelah mati, tidak akan bermanfaat apapun. Antaqula nafsun ya hasrata ala ma farradtu fi jambillah. Wa in kuntu la minas sakhirin. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surat Az-Zumar ayat 56. Allah ingatkan untuk apa? Agar jangan berkata seseorang, kata Allah, antaqula nafsun ya hasrata ala ma farradtu fi jambillah. Duhai celakanya aku, duhai menyesalnya aku, ala ma farradtu, atas apa yang aku lalaikan dari hak-hak Allah. Wa in kuntu la minas akhirin, aku dulu di dunia dalam keadaan memperolok-olokkan agama, menyia-nyiakannya, mempermainkannya. Ayat ini Allah katakan setelah Allah sebutkan ayat-ayat sebelumnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul azab thumma latunsarun. Kembalilah kepada Rabb kalian. Ini bertaubatlah. Kembalilah kepada agama Allah. Kembalilah kepada syariah. Wa aslimu lah, dan berserah dirilah kepada Allah. Min qabli an ya'tiyakumul azab, sebelum datang kepada kalian azab. Thumma la yutunsarun, kemudian kalian gak akan ditolong. Itu ayat yang ke-54-nya. Ayat ke-55-nya Allah katakan, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Ikutilah yang paling baik, yang paling bagus, yaitu apa yang diturunkan pada kalian dari Rabb kalian. Suruh kembali kepada Allah dan suruh ikuti Al-Quran. Min qabli an ya'tiyakumul azab, sebelum datang kepada kalian azab. Dua ayat ini Allah sebutkan dengan perintah-perintah dan diiringi dengan kalimat min qabli, dari sebelum datangnya, sebelum datangnya, sebelum datangnya. Artinya Allah peringatkan sebelum terjadi, ketika kalian masih punya kesempatan. Allah ingatkan anibu untuk kembali kepada Allah sebelum hilangnya kesempatan dan turun azab. Demikian pula perintah wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum, ikutilah yang terbaik, yang paling baik, yaitu yang diturunkan pada kalian dari Rabb kalian, Al-Quran. Juga peringatan itu min qabli an ya'tiyakumul azab, sebelum datang azab. Yani sebelum datang hari kiamat, kalian tidak sempat bertaubat dan datang azab. Kata Allah, ayatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun, jangan sampai tiba-tiba datang azab dan kalian tidak merasa. Baru ayat berikutnya Allah katakan, an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrat, jangan sampai berkata satu jiwa, duhai celakanya aku, duhai menyesalnya aku, ala ma farrat, atas apa yang aku sia-siakan. Fi jambillah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti hadis ini sesuai dengan ayat ini. Hendaklah ambil kesempatan kehidupanmu untuk persiapan menuju akhirat. Jangan sampai tiba-tiba datang hari kiamat, tiba-tiba datang kematian, tiba-tiba hilang kesempatan, dan tiba-tiba kalian diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dhalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh bin Baz rahimahullah pernah berkata, menukil ucapan sebuah syair, inna lanafrah bil ayyami naqta'uha, wa kullu yawmin mada juz'un minal umri. Kita seringkali gembira dengan hari-hari yang kita lewati, padahal setiap hari yang lewat adalah bagian umur kita yang berkurang. Perhatikan ikhwan ibn a'azakumullah. Kadang-kadang manusia gembira bahwa kita sudah melewati satu tahun. Apalagi besok sebentar lagi masuk tahun baru. Mereka akan berkata dengan gembira ria, kita masuk tahun baru, kita masuk tahun baru. Padahal, kullu yawmin mada juz'un minal umri, padahal setiap hari terlewatlah umur kita, berkurang umur kita, berkurang umur kita. Kalau sudah lewat satu tahun, berarti berkurang umur kita satu tahun. Apa yang sudah kita lakukan dalam satu tahun tersebut? Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah berkata, waktu insani huwa umruhu fil haqiqah, wa huwa maddatu hayatihi al-abadiyyah fi an-na'im al-muqim wa maddatu ma'ishatihi ad-dank fi al-'adhab al-alim. Kata beliau rahimahullah, waktunya manusia adalah umurnya dia fil haqiqah, itulah kehidupan dia dan itulah waktunya, dan itu adalah kehidupan dia yang kekal abadi nanti di akhirat. Menentukan kehidupan kekal abadi nanti di akhirat. Apakah di dalam na'imil muqim? Apakah dalam surga yang penuh nikmat yang terus menerus? Atau kehidupan yang sengsara dan azab yang pedih yaumul qiyamah? Wa huwa yamurru marras sahab. Sedangkan waktu-waktu tersebut berjalan seperti berjalannya awan. Faman kana waqtuhu lillahi wa billahi fa huwa hayatuhu wa umruh. Maka siapa yang waktunya untuk Allah, dengan Allah, maka kehidupannya dan umurnya maka akan didapatkan seperti itu nanti yaumul qiyamah. Wa ghair dhalika laysa mahsuban min hayati. Adapun yang lain dari itu tidak dianggap umur. Tidak dianggap umur sama sekali. Bagaimana tidak dianggap umur? Artinya itu bukan bagianmu dan bukan buat kamu. Karena kamu tidak memanfaatkannya untuk ibadah kepada Allah, untuk amal saleh. Tidak kalian manfaatkan untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Maka umurmu sebatas amalmu. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti mereka-mereka yang menyia-nyiakan umurnya, berarti dia membuang umurnya. Umur dia sebatas amalan yang dia kerjakan dalam amalan-amalan baik. Selebihnya terbuang begitu saja. Kalau saja barakallahu fikum, kalau saja cuma terbuang, itu sudah sangat rugi. Kita memiliki umur sekian panjangnya, 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun. Ternyata yang bermanfaat hanya sekian saja. Bukan 1/10, mungkin 1/100-nya. Sekian persennya saja. Sayang. Itu sudah rugi besar. Apalagi kalau ternyata bukan disia-siakan saja, bukan hanya dibuang. Dipakai untuk yang sebaliknya, yang akhirnya mengundang kemurkaan Allah dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lebih mengerikan lagi. Kalau saja tersia-siakan, berarti engkau hanya memakai umurmu sekian. Bukankah itu rugi? Dikasih kesempatan oleh Allah 60 tahun. Ternyata dipakainya satu tahun untuk ibadah. Kalau dikumpulkan, hanya sekian tahun saja. Itu kerugian besar. Apalagi kalau ternyata diisi dengan perkara-perkara yang batil, yang membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah, Ibn Jauzi juga berkata, dengan kalimat yang berbeda, tapi berinti sama. Kata Ibn Jauzi rahimahullah, yang bagi lil insan, an ya'rifa syarafa zamanihi wa qadra waqtih. Seharusnya manusia mengenali kadar waktu yang dia punya dan mengetahui kemuliaan waktu yang dia miliki. Fala yudayyi' minhu lahdatan fi ghairi qurbatin, maka jangan sampai menyia-nyiakan satu kejap mata saja selain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan disia-siakan sedikit pun tanpa ada taqarrub, tanpa ada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqaddim fihi al-afdal fal afdal min al-qawli wal 'amal, hendaklah diisi waktunya dengan yang afdal dan yang paling afdal, yang paling bagusnya dari ucapan dan dari amalan. Wa takun niyyatuhu fil khairi qa'imah min ghairi futur. Hendaklah niatnya benar-benar mengharapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan. Ghairu futurin bima la ya'jiz anhu al-badan min al-'amal. Jangan bosan, jangan futur dari apa yang bisa kita lakukan dari amalan kebaikan. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pendengar radio Islam Bondowoso dan Radio Indah Siar yang kami hormati, kita cukup mengetahui betapa pentingnya waktu dengan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib bersumpah dengan nama Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala bebas bersumpah dengan apapun dari makhluk-makhluknya. Dan biasanya kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan ciptaannya atau mementingkan sesuatu tersebut. Tetapi kita lihat, apa yang Allah pakai untuk sumpah diantaranya yang paling sering. Wallayli idha yagsha, wannahari idha tajalla. Demi malam ketika menutupi, demi siang ketika menyinari. Atau ayat lain Allah katakan, walfajri walayalin ashr. Demi fajar, waktu juga. Waktu malam, waktu siang, waktu fajar. Walayalin ash, dan malam-malam yang 10. Atau ayat yang sering kita hafal, wadduha, wallayli idha saja, wadduha, demi waktu duha, walasr, demi waktu asr. Ini cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya waktu. Malam demi malam, siang demi siang, datang bergiliran. Tiap hari kita menemui fajar lagi, fajar lagi, fajar lagi. Kemudian habis sampai datang waktu duha. Datang waktu siang, kemudian sore, kemudian gelap kembali. Kemudian datang fajar kembali. Kemudian duha. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, perhatikan itu semua. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Allah katakan wal fajr wa layalin ashr. Wal duha wal laili idza saja wal 'ashr. Ini semua barakallahu fiikum mengingatkan kita betapa pentingnya masalah waktu. Ma'rufun annallaha idza aqsama bi syai'in min khalqihi dalla dzalika 'ala ahammiyatihi wa 'azmatihi. Demikian kata Syekh Ibn Baz rahimahullah. Ma'ruf, sudah sama-sama diketahui, kalau Allah bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya, menunjukkan betapa pentingnya sesuatu tersebut. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan, la tazulu qadam ibn Adam yawm al-qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'al 'an khamsin. Tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam nanti yawm al-qiyamah di sisi Rabbnya hingga ditanya dengan 5 pertanyaan. Pertama, 'an umrihi fima afnahu. Pertama ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Allah berikan kesempatan sekian tahun, sekian puluh tahun, untuk apa dihabiskan? Wa an syababihi fima ablahu, dan tentang masa mudanya, untuk apa dia gunakan? Ikhwan ibn a'azakumullah. Tentunya kalimat pertama ditanya umurnya berarti seluruhnya termasuk masa mudanya. Tetapi kenapa diulangi dengan pertanyaan an syababihi fima ablahu, dan masa mudanya untuk apa dia habiskan? Karena barakallahu fikum, masa muda itu masa seseorang sedang kuat-kuatnya, sedang puncak-puncaknya kekuatan, sedang sehat-sehatnya, sedang bagus-bagusnya badan, sempurna kekuatannya, sempurna pandangannya, sempurna pendengarannya, sempurna pikirannya. Setelah puncaknya biasanya menurun, menurun, menurun. Badannya semakin rentah, semakin rentah, semakin rentah. Pandangannya semakin pudar, semakin pudar. Pendengarannya pun semakin kurang, semakin kurang. Ila akhirnya. Maka masa muda itulah yang selalu diingatkan. Untuk apa kamu gunakan? Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, wa malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana didapat dan kemana dikeluarkan. Sangat berhubungan, sangat erat dengan hadis yang sedang kita bahas. Yani setelah ditanyakan tentang masalah umurnya, ditanyakan tentang masa mudanya, kemudian masalah harta. Artinya ketika engkau memiliki harta, memiliki kecukupan, dari mana kau dapatkan harta itu? Dari yang halal atau dari yang haram? Setelah diketahui dari yang halal, masih ada pertanyaan kedua. Kemana dikeluarkan? Untuk apa? Sedangkan Rasulullah SAW dalam hadis pertama yang sedang kita bahas, ghinaka qabla faqrik, kecukupanmu sebelum kamu miskin, kata Nabi, ightanim, manfaatkan. Kalau jawabannya sesuai dengan perintah Nabi, selamat dia. Aku gunakan hartaku untuk talabul ilmi, untuk biaya belajarku, safarnya, kehidupannya di tempat keasingan, untuk mencari ilmu, ila akhir. Atau untuk amalan-amalan soleh yang lainnya. Kemudian ikhwan ibn a'azakumullah, pertanyaan berikutnya, wa madza 'amila fima 'alim? Apa yang dia kerjakan terhadap ilmu yang dia telah ketahui? Ikhwan ibn a'azakumullah, hadis dalam Sunan Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan nanti di akhirat akan ditanya tentang semua itu, tentang kesempatan-kesempatan emas yang kalian lewatkan di dunia, apakah kalian manfaatkan atau kalian sia-siakan? Apakah kalian pakai hidupmu, hidup kita ini untuk ibadah kepadanya, untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk menghidupkan sunnah, atau terbuang begitu saja? Ikhwan ibn a'azakullah, kesempatan itu nikmat. Kesempatan itu kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya kenikmatan, kalau kita tidak syukuri, akan hilang dan akan dicabut kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la syadid. Kata Allah, in syakartum, kalau kalian syukur, la azidannakum, kami akan tambah kenikmatan itu. Wa la in kafartum, kalau kalian kufur, inna azabi la syadid, azabku sangat pedih, sangat berat. Sedangkan kesempatan ini merupakan nikmat, nikmat yang sering disia-siakan, nikmat yang sering dilupakan. Rasulullah SAW bersabda, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan dua nikmat yang seringkali manusia atau kebanyakan manusia melalaikannya, melupakannya. As-sihhatu wal farag, kesehatan dan kesempatan. Al-farag, waktu kosong, waktu luang, yang kalau kita sia-siakan, maka hilanglah nikmat tersebut dalam keadaan tidak bermanfaat sama sekali, yang berarti kita tidak mensyukurinya. Kalau dikatakan nikmatan oleh Rasulullah SAW, berarti kita harus syukuri. Kalau kita sehat, kita punya waktu, maka itu nikmat. Fasykurullah, maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa syukruhu? Bagaimana syukurnya? Syukurnya adalah dengan memanfaatkan kesehatan tadi dan waktu luang tadi untuk amal, untuk melaksanakan perintah Allah, beribadah kepadanya, menjalankan sunnah-sunnah, beramal dengan amalan yang saleh. Ikhwan ibn a'azakumullah, adapun ma yadhhab minhu la ya'ud. Catat baik-baik. Ma dhahaba minhu la ya'ud. Kenikmatan ini kalau sudah lewat, enggak akan kembali, enggak akan kembali. Apa yang sudah kita lewati tidak akan kembali. Enggak bisa diulangi. Maka hendaklah kita berpikir tentang apa yang sekarang kita punya waktu, kita kerjakan. Waktu itu tiga. Kemarin, hari ini, dan besok. Kata para ulama, yang kemarin sudah terjadi dan sudah tercatat, baik ataupun buruk. Yang besok belum tentu kita akan menghidupinya. Yang besok belum tentu kita akan mengalaminya. Wallahu a'lam, kita gak tahu ajal kita. Tetapi yang hari ini, al-yaum, yaumak, hari inilah yang merupakan laka, milikmu. Maka kerjakanlah pada kesempatan hari ini sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian pergi dan kemudian tidak akan kembali lagi. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala berkata, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minhu hursan ala darahimihim wa dananirihim. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Al-Hasan al-Basri, aku menemui satu kaum. Siapa Hasan al-Basri? Tokoh dari tabi'in. Dan berarti siapa yang ditemui kalau bukan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para salafus saleh. Kata beliau, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa danaririkum. Aku dapati satu kaum atau kaum-kaum yang mereka sangat mementingkan waktu-waktu mereka lebih daripada kalian mementingkan harta kalian, emas dan perak kalian. Bagaimana kita lihat kaum muslimin dengan harta emas dan perak hari ini. Sangat bersungguh-sungguh dan sangat menjaga. Tidak akan mereka buang sia-sia. Bahkan yang tidak sia-sia sesungguhnya, tetapi karena mengurangi harta, mereka bakhil. Seperti sedekah. Mereka berat mengeluarkannya. Wah, ini hartaku, ini harta saya, jangan sampai berkurang. Masya Allah. Sedangkan aku, kata beliau rahimahullah, mendapati kaum yang sangat mementingkan waktu, lebih daripada kalian mementingkan emas dan perak, dinar dan dirham. Maka termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan waktu. Hendaklah kita isi. Kita isi waktu tersebut ayatazawwadu minha bi'ilmin nafi', mengisinya untuk menambah ilmu yang bermanfaat atau beramal dengan amalan yang saleh atau bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri atau introspeksi, memeriksa diri dan menundukkan hawa nafsu untuk mau mengikuti sunnah atau isda'u naf'in ilal ghair, atau memberikan bantuan pada orang lain, menolong, membantu saudaranya, ila akhirih. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Waktu manusia itu ada empat jenis. Sebagaimana dikatakan oleh para salihin, kata Syekh bin Baz rahimahullah. Yaqulu ahadu salihin, berkata beberapa orang saleh, awqatul abdi arba'ah, la khamisalaha. Waktu manusia itu ada empat jenis, enggak ada kelimanya. Kenikmatan, beban, ketaatan, dan kemaksiatan. Walillahi alaika fi kulli waqtin minha sahmun minal ubudiyyati yaqtadihi alhaq minka bihukmi rububiyyah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki hak atas kalian pada empat jenis waktu tersebut. Kalau datang waktu taat at-ta'ah, fasabiluhu syuhudul minnah, maka ingat bahwa engkau diberi kenikmatan oleh Allah, bisa melaksanakan kenikmatan, bisa melaksanakan ketaatan. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, bukan kemudian GR, bangga diri, saya hebat, saya bagus, saya saleh. Tidak. Ketika engkau dalam keadaan taat, fasabiluhu syuhudul minnah, maka engkau harus melihat bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. An hadahu laha wa waffaqahu lil qiyam biha. Engkau diberi taufik, engkau diberi hidayah, engkau dimudahkan oleh Allah untuk beramal. Syukuri. Waktu nikmah, kalau waktu engkau diberi nikmat, fasabiluhu syukur. Maka kita berikan hak Allah untuk Allah, yaitu syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika dalam keadaan maksiat, waktu kita sedang berbuat maksiat, fasabiluhu tauba wal istighfar, maka hendaklah engkau bertaubat, hentikan saat itu juga. Kemudian beristighfar pada Allah, bertaubat, bertekad untuk tidak mengulanginya. Kalau waktu baliyah, waktu ketika ditimpa beban oleh Allah, apakah ujian berat atau musibah, fasabiluhu ar-ridha was-sabr, maka hendaklah diterima dengan ridha bahwa ini qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah, Allah yang takdir, Allah takdirkan pasti terjadi. Jangan menyalahkan takdir. Terima musibah tersebut dengan sabar. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan semua yang kita miliki juga milik Allah. Dan akan diambil kembali oleh Allah. Maka terima musibah tadi dan kemudian sabari. Empat perkara ini atau empat waktu inilah yang kita harus hadapi. Ketika kita bisa taat, bersyukurlah. Ketika kita mendapatkan nikmat, bersyukurlah. Ketika kita tergelincir pada maksiat, segeralah bertaubat. Ketika kita mendapatkan beban, maka sabarlah. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan berikutnya adalah tentang asbab yang tu'inu hafdhal waqt. Sudah kita ketahui wajibnya kita mengambil kesempatan tadi ketika kita sehat, ketika kita masih muda, ketika kita masih kaya, ketika kita masih memiliki kecukupan, ketika waktu kita kosong, masya Allah, Allah beri kehidupan kita sempurna, maka saat itu hendaklah kita jangan sampai sia-siakan. Bagaimana caranya? Supaya kita tidak terlalaikan dari kesempatan tersebut. Pertama, muhasabatun nafs. Hendaklah kita periksa diri, introspeksi, dan ketika malam hari kita berbaring, hitung. Tadi siang, apa yang saya lakukan? Berapa amal soleh yang saya lakukan? Dan berapa kesia-siaan yang kita lakukan? Berapa waktu yang kita buang? Dan berapa waktu yang kita manfaatkan? Sehingga ketika kita merasa, kok hari ini sedikit sekali saya beramal soleh, dan banyak waktu terbuang, besok kita akan lebih baik lagi. Besok kita akan lebih sempurna lagi. Ini muhasabatun nafs. Yang kedua, tarbiyatun nafs ala uluwil himmah. Mendidik jiwa untuk mencari yang paling tinggi, yang paling mulia. Ikhwan ibn a'azakumullah, berbeda dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia kita tidak boleh untuk tamak, kita tidak boleh untuk berebut dan seterusnya, dah. Bahkan kita sering mengalah. Artinya sering mengalah, diperintahkan untuk saling mengalah. Yang disebut dengan isar. Yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mementingkan saudaranya walaupun dia butuh. Itu dunia. Tetapi untuk akhirat, fastabiqul khairat. Untuk akhirat berlomba-lombalah dengan kebaikan. Kata Nabi SAW, badiru bil amal, segeralah untuk beramal. Fitnan, sebelum datangnya fitnah-fitnah. Rasulullah SAW memerintahkan untuk segera. Dan Allah katakan, fastabiqul khairat. Dan juga Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Sari'u artinya bersegera. Disuruh untuk bersegera, disuruh untuk mencari yang paling banyak untuk akhirat, paling tinggi. Siapa yang yas'alullah al-jannah, fal yas'alil firdaus. Atau kama qala s.a.w. Siapa yang meminta surga, kata Nabi, mintalah surga firdaus. Karena itu adalah a'laha, karena itu yang paling tingginya. Jadi untuk mencari akhirat, jangan berkata, saya yang pengen belakang gak apa-apalah. Jangan. Berlomba-lomba untuk meminta yang paling tingginya. Ini yang kedua, dididik jiwa ini agar menjadi yang lebih tinggi lagi dalam masalah ibadah, dalam masalah amal saleh. Siapa yang mendidik dirinya untuk mencapai derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia meninggalkan atau dia akan meninggalkan sesuatu yang rendah dan sia-sia. Karena dia punya target yang sangat tinggi. Kalau ada istilah manusia, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang. Maka kita katakan yang paling tinggi cita-cita kaum muslimin, yaitu sampai ke jannah. Mereka cita-cita, mereka hanya dunia. Saya pengen jadi insinyur, saya pengen jadi dokter, pengen jadi ini. Bahkan setinggi-tingginya pengen jadi presiden. Itu masih dunia, masih pendek, cita-citanya masih rendah. Cita-cita yang paling tinggi adalah mendapatkan keriduan Allah di dalam jannah. Itu sangat tinggi sekali. Maka yang kedua, hendaklah kita memiliki cita-cita yang tinggi, mengharapkan keriduan Allah di dalam jannah. Maka kita pasti akan mengambil kesempatan. Di mana ada kesempatan, kita akan beramal. Kalau ada kesempatan beramal 5 jenis amalan, kita akan pilih yang paling tingginya, yang paling mulianya, amalan yang paling tinggi pahalanya. Kan begitu. Karena cita-citanya sangat tinggi sekali. Ingin mendapatkan surga Firdaus, ingin mendapatkan keriduan Allah di dalam jannah yang paling tinggi. Itu yang kedua. Yang ketiga, di antara sebab-sebab yang membantu kita untuk bisa memanfaatkan waktu dan memanfaatkan kesempatan adalah suhbatul ashkhas al-muhafidina ala awqatihim. Berteman dengan orang-orang yang sangat menghargai waktu. Bertemanlah dengan saudara-saudara, teman-teman yang selalu menjaga waktu-waktu mereka. Siapa yang berteman dengan orang-orang saleh, ahlul ilmi, orang-orang yang bersungguh-sungguh mengisi waktunya untuk talabul ilmi, maka kita akan terbawa bersama mereka. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang ahlul ghaflah, yang banyak menyia-nyiakan waktu, atau orang-orang yang tidak menghargai waktu, maka engkau akan diajak untuk perbuatan sia-sia, untuk membuang waktu. Yang ketiga, agar kita bisa mengambil kesempatan masa muda dengan baik, agar kita bisa memanfaatkan masa sehat dengan baik, agar kita bisa mengisi waktu luang dengan baik, agar kita bisa memanfaatkan kemampuan kita, kecukupan kita, kekayaan kita dengan baik, memanfaatkan kehidupan kita sebelum mati, adalah berkawanlah dengan orang-orang saleh, dengan ahlus sunnah, orang-orang yang beramal dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan sunnah, berdakwah pada sunnah, menerapkan sunnah. Yang keempat, di antara sebab-sebab yang membantu kita untuk bisa mengisi waktu dan memanfaatkan kesempatan adalah mengenali bagaimana salaf, para salafus saleh dalam menjaga waktu. Ikhwan ibn a'azakullah, ma'rifat ahwalihim wa qira'at siyarihim la akbar aun lil muslim ala husni istighlali waqtih. Mempelajari kehidupan salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan membaca sirah mereka, perjalanan hidup mereka, itu sebesar-besar pendukung yang membantu seorang muslim untuk bisa memanfaatkan waktunya. Seorang ulama dalam keadaan sakit, hampir wafatnya atau sebelum wafatnya beberapa saat, dijenguk oleh ulama yang lain. Saat itu dia bertanya, apa yang kau ketahui tentang masalah ini? Bertanya fikih. Maka kata sahabatnya yang menjenguk, Ala hadhil hal, apakah dalam keadaan kamu seperti ini, kamu masih bertanya fikih? Kata beliau, mudah-mudahan dengan jawabanmu yanju an-naji atau kama qala rahimahullah, barangkali saja dengan jawabanku dengan jawabanmu akan selamat orang yang selamat. Artinya dia khawatir jangan-jangan saya salah dalam masalah itu. Barangkali dengan waktu terakhir berapa menit ini saya bisa memperbaiki pendapat saya. Istighlalul waqt, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Yang kelima, tanwi' ma yustaghannu bihil waqt. Yang kelima adalah memvariasi kesibukan dalam mengisi waktu. Apa itu memvariasi? Ya, ini agar tidak monoton. Kadang-kadang kalau monoton akan terjadi malal. Malah itu kebosanan. Kalau mukarrar itu saja dikerjakan, mungkin bosan. Kamu lagi apa? Ngisi waktu. Kamu akan jenuh. Tetapi divariasi. Kamu setelah pikir selesai, kemudian baca Quran, Quran selesai, kamu baca buku-buku yang bermanfaat. Setelah agak jenuh, mungkin sudah terlalu berat, lelah matanya, kamu datang sahabatmu, diskusi, ngobrol masalah yang baik. Masya Allah. Bisa bervariasi. Itu akan mudah atau membantu kita mengisi waktu barakallahu fikum dengan baik. Yang keenam, idrak anna ma madha minal waqti la ya'ud wa la yu'awwad. Yang keenam, hendaklah kita tahu dengan yakin bahwa waktu yang telah lewat enggak akan kembali dan enggak akan diganti. Harus yakin bahwa waktu yang sudah lewat tidak akan kembali dan enggak akan bisa diganti oleh apapun. Maka hendaklah kita memanfaatkan sebaik-baiknya. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang dimaksud oleh Al-Hasan rahimahullah ketika beliau berkata, "Ma min yaumin yamurru 'ala ibni Adam illa wa huwa yaqulu ya ibna Adam ana yaumun jadid wa la 'ala 'amalika shahid wa idza dhahabtu 'anka lam arji' ilaik." Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, setiap satu hari datang, setiap satu hari datang kepada anak Adam, maka dia akan berkata kepadanya, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, aku harimu yang baru dan aku menyaksikan amalanmu. Kalau aku pergi darimu, aku tidak akan kembali. Faqaddim ma syi'ta tajidhu baina yadayk." Maka silakan kamu kerjakan apa yang kau mau dan akan kau dapati nanti di hadapanmu. "Akhir ma syi'ta falan ya'uda ilaika abada." Atau kau tunda silakan, tetapi aku tidak akan kembali selama-lamanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, digambarkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah bahwa seakan-akan hari setiap datang itu berkata bahwa aku harimu yang baru dan aku tidak akan kembali kepadamu setelah ini. Silakan kau amalkan apa yang kau mau, amalanmu akan datang atau akan ada di hadapan nanti yaumul kiamah. Aku sebagai saksi. Ana syahid. Aku sebagai saksimu. Kalau engkau beramal baik, kebaikan untukmu. Kalau engkau beramal jelek, kejelekan untukmu. Dan kalau kau sia-siakan, aku tidak akan kembali. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu yang keenam. Yang ketujuh, tadakkurul maut wa sa'atil ihtibar. Yang ketujuh, mengingat mati. Sekian banyak orang yang menyia-nyiakan waktu, biasanya karena lupa dengan kematian. Biasanya karena dia merasa akan hidup terus, gak pernah mati. Atau merasa aku akan hidup 1000 tahun lagi. Seperti ucapan Yahudi. Biasanya mereka lah yang kemudian membuang-buang waktu dan menyia-nyiakan waktu. Adapun mereka yang ingat bahwa kematian akan datang, dan kalau sudah datang, ajaluhum la ya'takhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, dan kalau sudah datang ajalnya enggak akan bisa dimajukan, enggak akan bisa dimundurkan. Siapa yang ingat kematian, maka dia pasti akan memanfaatkan kesempatan sebelum dia mati. Lihatlah ikhwan ibn a'azakumullah, kebanyakan orang yang menyesal justru ketika dia sudah di pembaringan, sudah dijenguk oleh anak cucunya, baru dia berkata, "Aku ingin begini, aku ingin begitu. Saya ingin beramal. Satu-satunya yang dia bisa amalkan adalah sedekah. Kalau gitu saya wasiatkan harta saya seluruhnya untuk dakwah. Seluruhnya untuk Islam, untuk agama." Tidak boleh. Kok tidak boleh? Tidak boleh seluruhnya. Karena itu sebentar lagi bukan hakmu. Itu haknya ahli waris. Kata Nabi, sepertiga, wa tsulutsu katsir, sepertiga sudah terlalu banyak. Habis kesempatannya, sudah tinggal sedikit sekali. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka ketika ingat mati itulah dia baru sadar kalau waktu itu sangat penting. Memang demikianlah. Kadang-kadang kesempatan itu terasa nikmatnya dan berharganya justru setelah hilang. Seperti contohnya ketika seorang sakit, baru dia sadar betapa nikmatnya sehat. "Saya ingin ke si fulan, si fulan, si fulan. Mereka masya Allah berangkat pagi talabul ilmi, pulang siang, pulang sore. Mendapatkan ilmu menghafal, dia bisa duduk di kajian. Saya hanya bisa di sini, berbaring di rumah sakit." Dia merasa nikmatnya sehat, kapan? Ketika dia sakit. Demikian pula orang yang sudah jatuh bangkrut, pailit, baru dia ingat betapa nikmatnya saya kemarin ketika punya harta banyak. Saya bisa bersedekah, saya bisa begini, bisa begitu. Ingatnya setelah bangkrut. Itu sudah terlambat sesungguhnya. Barakallahu fikum. Maka sebelum datangnya kebangkrutan, kata Nabi, ketika engkau dalam keadaan cukup, manfaatkan kecukupanmu. Sebelum datang sakit, manfaatkan kesehatanmu. Sebelum datang masa tua, ambil kesempatan masa mudamu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah kandungan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar kita segera memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan-kesempatan tersebut. Yang ke-8, al-ibtida'an an suhbati mudayyi'il awqat. Kalau tadi di nomor yang keberapa itu, yang ketiga, mencari teman-teman yang baik, yang menghargai waktu. Maka yang ke-8, menjauhi teman-teman yang banyak melalaikan waktu. Teman-teman yang jelek. Teman-teman yang hanya mengajak hura-hura. Yang hanya mengajak pada kesia-siaan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, i'tabiru ar-rajul biman yusahib. Fa innama yusahibu ar-rajul man huwa mithluh. Ukurlah seseorang itu dengan siapa teman dekatnya. Karena sesungguhnya seseorang akan berteman dengan orang yang sejenisnya. Qanibudina'azakumullah. Berteman dengan orang-orang saleh ahlus sunnah, maka berarti dia ahlus sunnah. Berteman dengan orang-orang yang baik, menghargai waktu, maka niscaya dia pun akan terbawa dan akan ikut bersamanya dalam memanfaatkan waktu dengan kebaikan-kebaikan dan amal saleh. Yang ke-9, tadakkuru su'al anil waqti yaumil qiyamah. Yang ke-9, mengingat pertanyaan-pertanyaan nanti yaumil qiyamah. Kalau engkau ingat, kalau kita ingat pertanyaan hari kiamat nanti yang hadisnya sudah kita lewatkan, yang sudah kita baca tadi, la tazulu qadama 'abdin atau qadama ibni adam yaumil qiyamah min 'indi rabbi hatta yus'al 'an khamsin. Enggak akan bergeser kaki seorang hamba di sisi Allah nanti di hadapan Allah hingga ditanya 5 pertanyaan. An umrihi fima asna. Akan ditanya umurmu atau umurnya untuk apa dihabiskan. Siapa yang ingat? Kalau dia akan ditanya tentang umurnya, pasti dia akan memanfaatkan. Ini perlu diingat pertanyaan ini agar kita bisa segera dan semangat untuk memanfaatkan waktu. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya Ibna Adam, innama anta ayyamu idha dahaba yawmun dahaba ba'duk. Kata Al-Hasan Al-Basri, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau itu kumpulan hari-hari. Kalau lewat satu hari, maka hilanglah bagian dirimu sedikit sehari. Terbayang permisalan ini? Terbayang. Artinya seorang itu seakan-akan kumpulan hari-hari. Kalau berkurang satu hari, artinya berkurang sebagian dari orang tersebut. Kalau satu tahun berkurang, maka berkurang bagian dari orang tersebut. Kalau habis, mati. Selesai. Maka itu bagian dari dirimu. Maka jangan kau habiskan untuk sia-sia. Jangan kau habiskan untuk kesia-siaan. Adapun kalau engkau memanfaatkannya untuk amal saleh, tidak hilang. Masih tetap ada dan tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal saleh yang akan kau dapati nanti yaumul qiyamah. Timbangannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Juga pernah berkata masih Hasan al-Basri rahimahullah, ya Ibna Adam, naharuka daifuka fahsin ilaih. Wahai anak Adam, siangmu adalah tamumu. Datang siang hari, itu tamumu telah datang. Fa'ahsin ilaih. Maka perlakukan dengan baik tamumu. Fa'innaka in ahsanta ilaihi irtahala bihamdik. Karena siang tadi ketika pergi dalam keadaan engkau mengisinya dengan kebaikan, siang itu pergi dalam keadaan membawa pujian terhadapmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hari si fulan bagus, baik, saleh. Tetapi kalau engkau isi dengan kejelekan, masih kata Al-Hasan Al-Basri, in asa'ta ilai, kalau engkau tidak melakukan atau tidak memperlakukan tamumu dengan baik, maka dia pergi bidammik, maka hari itu pergi dalam keadaan mencelamu. Aku hari tanggal sekian, bahwa si fulan jelek akhlaknya, jelek perbuatannya. Wa kadzalika lailatuk, demikian pula malammu, ketika datang malam, itu tamumu yang engkau harus perlakukan dengan baik. Kalau engkau perlakukan dengan baik, dia akan pergi membawa kebaikan, membawa pujian terhadapmu kepada Allah SWT. Bahwa si fulan baik. Tetapi kalau engkau tidak perlakukan dengan baik, engkau perlakukan dengan jelek, maka dia pergi dalam keadaan membawa cercaan kepadamu, kepada Allah SWT. Bahwa malam ini, atau malam fulan, tanggal fulani, beliau jelek. Rasulullah salamah wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kejelekan-kejelekan hawa nafsu kita. Ikhwani fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Ma nadimtu 'ala syai'in nadami 'ala yaumin gharabat syams naqsa fihi ajali walam yazdad fihi amali." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, enggak pernah aku menyesal seperti penyesalanku ketika matahari terbenam dan berkurang ajalku, berkurang umurku dalam keadaan tidak bertambah amalanku. Enggak pernah aku menyesal seperti penyesalanku ketika terbenam matahari dalam keadaan berarti berkurang waktuku, dalam keadaan tidak bertambah amalanku. Qul inna a'udzubika min syarri. Demikianlah para salafus saleh. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah juga berkata, "Idha'atul waqti ashadda min al-maut." Idha'atul waqt, menyia-nyiakan waktu, lebih dahsyat dari kematian. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Mengapa? Li'anna idha'atul waqti taqta'uka 'anillahi wa daril akhirah. Karena kalau engkau menyia-nyiakan waktu, berarti engkau memutus hubungan dengan Allah dan memutus hubungan dengan akhirat. Wal maut, sedangkan kematian, yaqta'uka 'anid dunya. Adapun kematian hanya memutus engkau dari dunia. Mana yang lebih dahsyat? Menyia-nyiakan waktu, idha'atul waqt, berarti memutus engkau dari Allah dan hari akhir. Sedangkan kalau kematian hanya memutus engkau dari dunia. Maka idha'atul waqt ashadda minal maut. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Kalau sudah kita melihat sekian, 10 perkara-perkara yang bisa membawa kita semangat untuk mengisi waktu, juga hendaklah yang ke-10, hifdhu kitabillah ta'ala wa ta'allumih. Sibukkan diri kita menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Yang ke-11, talabul ilm. Li'annahum adraku annahum fi hajatin ilaihi akbar min hajatihim ila ta'an wa syarab. Karena mereka, para salafus saleh, lebih membutuhkan, lebih berhajat kepada ilmu daripada kepada makanan. Hajah ilaih. Makanan jelas sangat diperlukan. Kalau kita tidak makan, tidak minum, kita akan binasa. Barakallahu fikum. Tetapi ilmu din, ilmu agama, lebih-lebih lagi. Siapa yang tidak mendapatkan gizaul qulub, siapa yang tidak mendapatkan gizi hati, yaitu ilmu agama, ilmu din, yang akan mati hatinya. Mana yang lebih berbahaya? Kalau tidak makan, tidak minum badannya, kemudian mati, maka matinya tergantung amalannya. Amal yang saleh ya husnul khotimah, enggak apa-apa. Mati husnul khotimah bagus. Tetapi kalau hati yang mati, na'udzubillah min dzalik, tsumma qasat qulubuhu fa hiya kal hijarah, hatinya keras seperti batu, bal asyaddu qaswah, bahkan lebih keras lagi. Maka na'udzubillah summun bukmun umyun fahum la yarji'un, dia buta tuli bisu, enggak bergeming dengan nasihat apapun karena hati telah mati. Maka itu mengerikan, hidup pun tidak bermanfaat, mati pun mengerikan. Hidup enggak bermanfaat karena sesat, hatinya telah mati. Kalau hidup, kalau mati, mati su'ul khatimah. Maka mereka para salafus saleh sangat mementingkan talabul ilmi, karena itu mereka lebih berhajat kepadanya daripada makan dan minum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya kalau ada waktu-waktu yang kosong, waktu luang, jangan lupa kita sangat berhajat pada ilmu. Belajar. Talabul ilmi. Talabul ilmi banyak bentuknya. Tapi enggak ada kajian sekarang masa pandemi. Kajian online sangat banyak, tiap saat ada. Sekian radio-radio Islam, Masya Allah, radio Ahlus Sunnah, sangat banyak. Dan selalu memutar kajian-kajian ilmu. Dan bisa menghadiri kajian-kajian ilmu, bisa mendengarkan kajian-kajian ilmu, bisa membaca kajian-kajian ilmu, bisa kamu mencari-cari di maktabah, perpustakaan, toko buku untuk mencari buku-buku yang bagus dalam masalah din, masalah agama. Kitab-kitab para ulama. Atau kau duduk berdiskusi dengan kawan-kawanmu untuk mengkaji ilmu. Itu juga talabul ilmi. Demikian pula mengisi waktu dengan nawafil dan seterusnya dan seterusnya. Masih banyak barakallahu fikum perkara-perkara yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu tadi. Dari perkara yang sangat pentingnya, sampai yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya, sampai nawafil. Nawafil artinya sunnah-sunnah yang menjadi tambahan pahala. Nafilah dan lak. Sebagai tambahan pahala, Masya Allah. Salat sunnah, ibadah sunnah, puasa sunnah, zikir sunnah. Atau ziaratul aqarib wa silatul arham. Atau engkau mendatangi kawanmu silaturahmi. Atau mendatangi saudaramu, kerabatmu silaturahmi. Niscaya umurmu bermanfaat. Maka disebutkan dalam hadis bahwasanya ziarah atau mendatangi atau menyambung silaturahmi itu menambah umur. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja ada afat, ada bahaya. Kalau tadi sesuatu yang mendukung, sekarang sesuatu yang berbahaya untuk seseorang dalam masalah waktu ini. Yaitu dua penyakit. Pertama al-ghaflah, kelalaian. Yang kedua taswif. 10, 11, atau 12 tadi, masih banyak lagi yang belum saya bacakan di sini. Dari faedah-faedah Syekh bin Baz rahimahullah. Tapi cukup ya, sudah kita pahami globalnya. Adapun rinciannya tentunya semua amalan yang saleh bisa kita jadikan sebagai sesuatu untuk mengisi waktu dan umur kita. Agar di sisi Allah Ta'ala kita mendapatkan pahala dan kemuliaan. Dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi yang selalu menghalangi untuk kita memanfaatkan waktu adalah kelalaian. Kealpaan. Itu masalahnya. Lupa. Bagaimana kita mengobatinya? Tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr. Harus ada saling menasehati untuk bertakwa kepada Allah, saling menasehati untuk sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, orang-orang kafir, walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal ins, kami sudah persiapkan jahannam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Ini kami penuhi jahannam dengan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, Walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya hati tetapi tidak dipakai untuk bertafaqquh, untuk memahami agama. Mereka punya mata tapi mereka tidak mau memandang kebaikan padanya. Mereka punya telinga tapi mereka tidak mau mendengar. Ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ini orang-orang kafir, Allah gambarkan betapa jeleknya. Tapi yang jadi syahid dan berkait dengan pembahasan kita adalah akhir ayatnya. Di akhir dengan kalimat ulaika humul ghafilun. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai. Lalai dari apa? Lalai dari semua yang kita bahas tadi. Oh, nanti di akhirat akan ditanya, kemana kalian manfaatkan umur kalian, masa muda kalian. Mereka lalai tentang hari akhir, mereka lalai tentang hari kiamat, mereka lalai tentang perintah Allah dan Rasulnya, mereka melalaikan semua itu. Maka hati-hati, jangan sampai kita lalai, maka hendaklah kita mengakui kekurangan kita sendiri, bahwa manusia itu tempat salah dan lupa. Kalau kita sadar bahwa kita adalah manusia, Bani Adam khata, maka hendaklah kita belajar untuk menerima nasihat dari orang lain. Karena kita tahu kita tidak sempurna. Karena kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang sering lupa, sering lalai. Maka dengan tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr, saling menasehati dengan hak, saling menasehati dengan kesabaran, maka akan lengkaplah kehidupan manusia tadi, yang tadinya lalai diingatkan, yang tadinya lupa ditegur, yang tadinya salah diluruskan. Ini obat dari penghalang yang pertama. Penghalang yang kedua, taswif wal kasal. Taswif itu adalah kalimat saufa, saufa. Kata Al-Hasan rahimahullah, iyyaka wat taswif, fa innaka bi yaumika walasta bi ghadik. Hati-hati engkau dari kalimat taswif. Nanti, nanti, nanti. Kok belum mengerjakan ini? Nanti. Kenapa enggak mengerjakan itu? Nanti. Saufa, saufa, saufa. Itu taswif. Fa innaka bi yaumika wa lasta bi ghadik. Karena engkau ada hari ini, bukan besok. Besok belum tentu. Jangan terlalu yakin kita hidup sampai besok. Kita sudah mendengar kematian demi kematian. Kita sudah mendengar si fulan meninggal. Berapa ribu orang yang meninggal dalam satu hari di masa pandemi ini. Jangan kita yakin. Kalau kita bisa hidup sampai 1000 tahun lagi, na'udzubillah. Setahun lagi pun jangan. Sebulan lagi pun jangan. Jangan terlalu yakin besok kita masih hidup. Maka hari inilah harimu. Al-yaum, yaumak. Hari inilah harimu. Kerjakan. Besok, wallahu ta'ala alam, apakah kita akan mengalami atau tidak. Ikhwan ibn a'azakullah, taswif inilah saudaranya al-kasal. Al-kasal itu kemalasan. Tentunya obatnya, di samping yang sekian belas tadi kita baca, agar kita semangat berlomba-lomba, fastabiqul khairat, agar tidak malas. Termasuk obatnya barakallahu fikum kemalasan itu adalah keyakinan tentang apa yang akan kita dapatkan nanti dari Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita tidak malas. Orang yang malas itu tidak yakin biasanya apa yang akan dihasilkan. Ngapain sih? Bercapek-capek. Apa sih yang akan didapat? Kalau saya begini, kalau saya begitu. Ini Rasulullah SAW al-afiyah. Akhirnya timbulnya malas. Maka obatnya malas adalah iman dan keyakinan. Dipupuk keimanan dan keyakinan agar kita semakin yakin, semakin yakin, semakin yakin. Dan semakin bersungguh-sungguh, berlomba-lomba untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq, afwan atas kekurangannya dan atas waktu yang terlalu panjang. Barakallahu fikum. Padahal sudah banyak yang saya potong, saya ringkas. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat pada kita semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk kita bisa memanfaatkan waktu. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira.